Baik, secara umum barakallahu fikum, tatkala seorang mungkin memasuki dunia rumah tangga, kadang dihadapkan pada satu masalah, yaitu berbuat baik kepada orang tua, tentunya bagi sang suami kandung. Kalau orang tua sang istri berarti mertua. Kalau orang tua sang istri berarti apa? Mertua. Nah, namanya mertua itu dikatakan sebagai orang tua yang dikatakan karena suka pernikahan, walaupun abad. Walaupun orang tua yang dikatakan mertua itu sebagai orang tua yang terus, namun terjadinya karena sebuah apa? Tali ikatan pernikahan. Dengan kata lain, andai kata seorang Allah takdirkan misalnya bercerai dengan seorang wanita, maka tidak boleh kemudian memutus. Memutus bermakna bahwa sang ibunya tidak diakui, mertuanya tidak diakui sebagai apa? Mertua lagi. Tetap itu ibunya. Ibu walaupun dikatakan ibu mertua, hanya dalam masalah bir, hanya dalam masalah bir, wallahu alam bahwa albir yang dimaksudnya adalah kebaikan dan bakti orang tua kepada orang tua kandung. Orang tua kandung. Kemudian terkait mungkin kadang bagi seorang istri kadang cemburu, masya Allah suami baktinya kepada apa? Orang tuanya luar biasa, sementara dia apa? Terhalangi dari berbakti kepada sang orang tua kandung. Tentunya bagi seorang istri kebaikan dia ialah kepada sang suami, ketaatan dia kepada suami itu akan mendapatkan pahala yang lebih, nah, dan bahkan itu yang lebih utama. Bahkan itu yang lebih utama. Nah, baik. Insya Allah khususnya gitu sekali. Ada seorang anak yang tinggal, nah, tidak jauh dari orang tuanya, masih satu provinsi. Insya Allah ya, satu provinsi ini. Jadi istilah orang gunung gitu ya. Rumahnya di mana? Paling di sebelah gunung itu. Kalau diturutin mungkin 7 kilo, 10 kilo. Dia pulang 1 tahun sekali dan selama itu tidak pernah, nah, kabarkan keadaan orang tuanya karena sibuk mengajar. Nah, ya akhi, walaupun ya kadang orang tua itu kan punya anak ya, anaknya kadang 1, 2, 3, walaupun ada yang sudah berbuat baik, tetap kita sebagai anak jangan kemudian kalah. Apabila ada saudara kita, kandung kita yang juga berbuat baik, kita juga punya andil. Nah, jadi jangan terus pasrah. Oh, sudah ada Pak Umar saya itu yang berbuat baik sama dia. Nah, Anda kan begitu. Karena bakti orang tua itu termasuk salah satu pahala yang Allah segerakan ialah bakti orang tua atau bakti seorang anak kepada orang tua. Termasuk di antara kebaikan-kebaikan yang Allah segerakan itu baktinya seorang anak kepada orang tua. Contohnya perihal Uwais al-Qarni, maaf, dapatkan itu pujian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ukubah yang ajilah, petaka yang segera tiba, yang seringnya cepat muncul dan tidak ditunda ialah uququl walidain. Petaka bencana yang menimpa, musibah itu segera datang itu kalau seorang berbuat durhaka kepada orang tua. Nah, sehingga hati-hati, jangan justru ditantang orang tua. Ayo coba Bapak Ibu doalah sudah. Enggak apa-apa, mau doakan apa terserah, saya tunggu. Jangan. Makanya hati-hati. Jangan sampai kita berbuat sesuatu, orang tua keluar ucapan yang di situ kepada apa? Mendoakan kejelekan. Hati-hati. Jangan sampai malaikat mengaminkan. Jangan sampai malaikat apa? Mengaminkan. Barakallahu fikum. Oleh karenanya tadi termasuk sebab-sebab albir, sebab-sebab albir yang dimana seorang bisa menuju kepada berwujud, dia mencari perbuatan-perbuatan yang di situ tidak mengundang kepada ukuk, dan sebaliknya perbuatan ukuk jangan sampai di situ kita melakukan sesuatu yang dimana seorang jatuh kepada perihal berdurhaka kepada kedua orang tuanya. Ini mungkin terkait dengan soal lain tentang masalah zakat, uang zakat ya. Seorang amil bolehkah menggunakan zakat mal untuk kepentingan sarana dakwah atau rehlah talabul ilm? Nah, ya akhi, tentang masalah zakat asnafnya yaitu dibagikannya, diarahkannya kepada asnaf yang jelas, sehingga seorang hendaknya menanya apabila ada harta yang disedekahkan apakah itu zakat atau bukan. Nah, kadang seorang bermuda-muda misalnya untuk bangun, adapun rehlah talabul ilm, seandainya perihalnya memang di situ seorang yang mustahik, seorang yang mustahik memang betul-betul dia tidak punya bekal dalam menuju tempat untuk tertujunya dan mendapatkan ilmu, insyaallah tidak mengapa. Nah, ditanyakan tentang kebiasaan di negara kita kalau hari raya ya. Hari raya apa istilahnya, sungkeman. Saling meminta maaf. Nah. Meminta maaf tidak setahun sekali. Kalau memang ada sebuah kesalahan, minta maaf sama orang tua. Nah. Dan mungkin istilah berkumpul selama di situ tidak ada hal-hal yang perihalnya bertentangan dengan syariat, campur baur yang kadang itu bukan mahram dengan kita, tetap harus menjaga hijab, tetap menjaga aurat seorang wanita, itu insya Allah tidak mengapa, meskipun satu kebiasaan, kebiasaan yang dikatakan per tahun kalau hari raya. Nah, adapun kemudian kalau misalnya sampai tingkatan sungkeman, kemudian apa ya, perihalnya seorang berlebihan. Nah, tidak sampai demikian. Nah, barakallah. Masya Allah, ini hampir semuanya luar biasa ini. Jelas sekali. Dan tadi mungkin sudah kita singgung, apakah bakti, wajibnya bakti kepada orang tua sama dengan mertua? Tidak, insya Allah. Tidak sampai demikian. Tetapi termasuk bir kebaikan orang tua, ya hendaknya terhadap mertua berbuat baik, tetapi tidak sebagaimana baktinya dia kepada orang tua kandung. Nah, terkait dengan masalah meninggalkan sholat, para ulama memerinci ada yang sifatnya terang-terangan, walaupun mungkin dia mengucapkan kalimat syahadat, tapi kalau dia menentang sholat, menentang wajibnya sholat, sepakat di situ para ulama tentang kufurnya, karena sholat itu salah satu apa? Rukun min arkanil Islam. Rukun min arkanil Islam. Hanya kalau meninggalkan sholat itu karena seorang malas, itu pun juga dilihat apakah kemalasannya di atas ilmu, kemalasannya betul-betul di atas ilmu, atau kemalasan-kemalasan yang di situ sifatnya kemalasan yang terjadi di dia tidak mengetahui kalau sampai meninggalkan itu menyebabkan kekafiran, harus tegak sampai pada ilmu. Yaitu para ulama menyebutkan khilaf kalau meninggalkan sholat karena kemalasan. Ada yang mengatakan berpendapat kepada kafirnya, ada yang tidak. Banyak masyayikh seperti Syekh Shalih Fauzan, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, condong bahwa seorang yang meninggalkan sholat bermalas-malas itu jatuh kepada hukum kufurnya dia atau kafirnya seorang. Dengan catatan sampai kepadanya ilmu bahwa para ulama berhukum seperti itu, bukan di atas syubah. Nah, dari situ jangan sampai kita gampang mengkonis. Misalnya tetangga kita, saya tuh nggak pernah dia sholat, kok masa meninggal disolati, dia kafir dia. Nah, itu yang perlu di garis bawahi. Jangan mudah-mudah menyimpulkan ketika kita melihat tetangga kita atau orang di kampung kita ini tidak sholat, terus kita vonis bahwa dia kafir gara-gara apa? Meninggalkan sholat. Nah, lebih-lebih sebagian ahli ilmi Syekh Shalih Fauzan membutuhkan kepada apa? Hukum seperti itu ditegakkannya bahwa dia kafir itu kepada seorang hakim, diputuskan, sampaikan hujah kepadanya. Sebenarnya seorang meninggalkan sholat karena di atas syubhat. Sebagian menyebutkan jika seorang anak merantau, bekerja di luar daerah, kemudian dia menafkahi orang tuanya. Tadi, bahwa birrul walidain dikatakan oleh Syekh Sa'd rahimahullah, takhtalifu bikhtilafi apa? Al-ahwal, demikian pula wal-ashkhas, na'am, wal-awqat. Dipengaruhi dengan perbedaan waktu, perbedaan keadaan, perbedaan daripada seseorang. Nah, insya Allah kalau seorang dalam kondisi memang tidak bisa mencari nafkah di negeri yang di mana dia tinggal, kemudian dia merantau, kemudian dia terus menanyakan perihal orang tuanya, bagaimana keadaannya, dipantau, ditanya ibadahnya dan seterusnya, insya Allah termasuk kepada perkara bir, termasuk kepada perkara bir. Disebutkan di sebagian salaf tentang masalah bir itu sampai dalam posisi andai kata seorang meletakkan pipi kanannya di lantai, kemudian orang tuanya itu menginjak, meletakkan kakinya di atas pipi yang kirinya, itu dia rela. Misalnya dalam posisi diletakkan kakinya di atas pipinya, itu dia merelakan di dalam rangka untuk mencari apa? Kerelaan daripada orang tuanya. Nah, dan andai kata saya itu sebagai hewan tunggangan, itu kalau hewan itu kadang-kadang dengan disentak dia terkagetkan, saya berharap bahwa ketika orang tua mungkin menyentak saya menjadi orang yang tidak terkagetkan. Seandainya saya itu menggendong orang tua, kan begitu ya. Misalnya kita gendong orang tua, kok orang tua mungkin kepayahan, terus kita dipukul, apa mungkin terima itu. Jangan semakin merontak, ben maka tiba ke di mana gitu, jangan. Seandainya kita menggendong, sudah capek atau tidak, berusaha dengan apa? Semaksimal mungkin. Mungkin bagi kita belum terbayangkan kok bisa ya menggendong orang tua. Nah, menggendong awake dhewe kabotan kan gitu ya. Orang kadang bawa badannya sendiri aja kabur, apalagi gendong orang kan. Nah, ayatullah, jadi memang luar biasa fi'lu salaf itu, andai kata mungkin kita cermati dan kita perhatikan, tertatih-tatih kita mungkin meniru dan mengiringinya. Orang tua kadang-kadang kalau melakukan satu pembicaraan yang mungkin nilainya kepada kekufuran, ada muatan-muatan yang sampai kepada kesyirikan, ya kita sebagai seorang anak berusaha untuk mengingatkan dengan sebaik-baiknya dengan cara mungkin mencari waktu yang tepat dengan ucapan yang bagus. Demikian pula para istri, kita harapkan tadi bahwa ketaatan dia kepada suami. Jadi jangan cemburu yang luar biasa kalau sang suami baktinya kepada orang tua lebih. Itulah memang bakti seorang anak kepada orang tua. Nah, ya asal jangan kemudian terus terbengkelai. Lah apa artinya dia mengambil dia sebagai istri? Saya enggak diopeni aja ibunya saja, tidak. Tetap memberikan hak kepada sang istri, hanya baktinya kepada orang tua itu jangan sampai menjadi celah, artinya menjadi sebab perkara yang kita membolimi dan tidak menunaikan hak sang istri. Sama mungkin kurang lebih pertanyaannya terkait dengan bakti orang tua bagi seorang yang sudah berkeluarga. Nah, ini juga problem bagi para orang tua ketika mengasuh anak-anak dari kecil. Mungkin kita pondokan atau begitu ya, ada istilah anak kurang kasih sayang orang tua, anak kurang kasih sayang orang tua. Nah, ya kita fahamkan kepada anak dengan kemudian tanpa kita menyanyiakan waktu-waktu yang luang kita jenguk seandainya anak itu mondok. Jangan sampai justru yang terjadi pada sebagian orang tua senang anaknya mondok, tapi kalau pas liburan pulang ke rumah justru jadi apa? Pusing. Kenapa Pak kok pusing? Ini anak-anak itu pas mau liburan loh. Kenapa? Pada pulang semua. Bikin sumpek aja di rumah. Kalau di pondok kan enak, ustadznya yang sumpek. Allah musta'an. Ya, ma'had itu juga sebenarnya para pengajar itu wakil orang tua. Nah, wakil orang tua. Yang paling tahu tentang anak kadang kan orang tua. Jadi hendaknya saling bantu membantu. Saling bantu membantu para pelatih. Ya anak memang dalam demikian, apalagi masa-masa sekarang dengan berbagai macam fasilitas ya. Berbagai macam fasilitas yang ada itu kadang membuat anak-anak lebih ke depan pengetahuannya terhadap teknologi. Sehingga para orang tua jangan sekali-kali memfasilitasi anak-anak dengan fasilitas-fasilitas yang di situ dianggapnya untuk apa? Mempermudah hubungan. Dibelikan HP, dibelikan ini. Nah, anak-anak kan sekarang kalau minta HP itu bukan HP yang dipencet-pencet, HP yang begini lah yang bisa digesek-gesek itu. Nah, Allah musta'an. Banyak orang tua menyuruh anak orang tua menyuruh anak perempuannya kerja merantau menjadi TKI, apakah hasilnya haram? Nah, ya akhi, bagi orang tua untuk bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah, apalagi tanpa mahram misalnya, apalagi tanpa mahram, hendaknya para orang tua bertakwa kepada Allah, jangan membiarkan para anak. Adapun kalau masalah pekerjaannya, dia bekerja misalnya mendapatkan majikan yang baik dan muamalahnya muamalah yang tidak di atas hal yang haram, tetap apa yang diperoleh sesuatu dengan apa yang dia dapatkan, insyaallah jika halal dia halal, jika mungkin dengan sebuah muamalah yang haram akan haram pula. Tapi bagi orang tua berdosa dalam hal ini, bagi orang tua berdosa. Nah, orang tua kita senang dengan hal yang sifatnya dunia atau harta. Terkadang orang tua tidak senang atau tersakiti jika waktu kita untuk ta'lim, apa itu termasuk durhaka. Nah, tentunya seorang dalam hal belajar menyampaikan kepada orang tuanya, jika masih bersama orang tuanya minta izin. Dan seandainya tingkatannya sampai pada tingkatan-tingkatan yang di situ, kita kan kenal ataupun mendengar hadis Rasulullah SAW menanyakan kepada seorang anak yang di situ masih ada ibunya, izin untuk jihad fisabilillah. Jihad untuk apa? Fisabilillah. Hayyun ummuk, apakah masih hidup ibumu? Qala, atau hayyun walidat, apakah masih hidup kedua orang tuamu? Fabihima atau fihima fajahid, kedua orang tua padanya ada seorang berjihad, yaitu berbakti kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Sampaikan alasan, na'am, sampaikan dengan sebuah hujah, sampaikan dengan berbagai macam cara bagaimana kita mencari keridhaan daripada orang tua, mencari keridhaan kepada orang tua. Karena mungkin bagi kita terkesan ya, pesan dengan giat belajar, dengan giat mempelajari ilmu, itu seolah-olah sebagai seorang yang tidak butuh kepada dunia. Tidak butuh kepada dunia. Semua kita tentunya membutuhkan harta sebagai penopang dalam kehidupan, sebagai penopang dalam perkara ibadah. Nah, sehingga barakallahu fikum, itu semua mungkin banyak bagi seorang yang dikatakan senang atau cinta kepada masalah harta. Semua, siapapun tentunya akan mengenal dan mengetahui harta ialah sesuatu yang disenangi. Akan tetapi insya Allah bagi seorang anak jika memahamkan dan dengan cara yang baik pula disampaikan kepada orang tua perihal-perihal manfaatnya, perihal kebaikannya, berbakti bukan dengan harta pula. Dan bukankah seorang itu yang dikatakan bakti seorang anak bukan hanya di masa dunia dengan harta, tapi juga ketika orang tua sudah meninggal, yaitu bagi anak-anak yang bisa mendoakan apa orang tua atau anak-anak yang soleh. Dan tidak mungkin tercipta atau terbentuk biidnillah yang namanya anak soleh kecuali dengan cara apa? Dengan cara seorang belajar agama. Kiranya demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kajian kita hari ini. Semoga memberi manfaat. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tadi di awal kita sampaikan, ihsan atau bir alwalidain, berbakti, berbuat baik kepada orang tua, mencakup kepada al-ihsan al-qawli maupun al-fi'li. Perbuatan baik kepada orang tua mencakup baik ucapan maupun perbuatan, yang semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing dan memberikan kepada kita berbagai macam kebaikan untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua kita selama keduanya masih hidup, lebih-lebih ketika telah menginjak usia, lebih-lebih ketika telah menginjak usia. Dan semoga Allah Azza wa Jal menjauhkan kita dari berbagai macam hal-hal yang menjadi penyebab ukhuwah, menjadi penyebab ukhuwah. Bisa saja seolah-olah seorang dalam kehidupannya, apakah dunianya dibuka, apakah kedudukannya tinggi, apakah urusannya seolah dimudahkan tanpa dia sadari durhakanya dia kepada orang tua menjadi sebab ditundanya kesengsaraan yang luar biasa yang akan muncul walaupun dengan kesenangan-kesenangan yang sesungguhnya hanya sesaat. Barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik. Jika ada kekeliruan, demikian pula kekurangan atas keterbatasan daripada ilmu yang ada pada saya, semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Sekali lagi, jika ada tutur kata yang kurang sopan dan kurang berkenan, saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.